Ada pedih berikut bersama kehadiran dari Tepos Top Super Dangdut dengan dukungan dari Max Pro Soteng Production dan juga Audio One. Dan kita berikan yang terbaik kembali dan kita sambut kehadiran dari Tepos Top Super Dangdut.